Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki bab baru dari kitab الصلاح, bab الصلاة الخوف, bab pembahasan tentang salat khauf. Ya, salat karena adanya suatu ketakutan atau kekhawatiran. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, sebelum beliau mensyarah dari hadis-hadis yang disebutkan pada bab ini, beliau memberikan mukaddimah dengan perkataannya, باب صلاة الخوف أضيفت إلى سببها. Di mana salat ini, bab salat al-khauf, ya, diidhafahkan, disandarkan kepada sebabnya, ya, kepada sebab yang dengan itu dilaksanakan salat dengan tata cara demikian. Jadi sebagaimana nanti yang akan kita pelajari tata cara salat khauf pada hadis-hadis yang disebutkan di sini. Sangat mungkin, ya, kita menghadapi suatu kondisi yang menuntut untuk kita, ya, melaksanakan salat dengan apa yang diistilahkan salat khauf ini. Kita tidak mengetahui, barangkali suatu saat Allah Subhanahu wa taala kembali mengaruniakan kepada kita, ya, kesempatan untuk berjihad fi sabilillah, ya, yang bisa jadi menghadapi kondisi kita, ya, tertuntut untuk salat dengan tata cara salat khauf. Kemudian kata beliau, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan salatul id wa salatul jumu'ati wa salatul kusufi wa nahuha. Sebagaimana dikatakan salatul id, ya, ini pengidhofahan kepada sebabnya, sebab yang disyariatkan salat tersebut. Ini ketika datangnya Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Demikian juga salatul Jumu'ah. Ya. Perlu diperhatikan di sini mim dengan di dhammah, ya. Bukan salatul Jum'ah, karena kalau Jum'ah itu sudah apa istilahnya, ya, translasi kepada bahasa Indonesia. Jumu'ah. Ya, salat yang disyariatkan ketika, ya, masuk di hari Jumat, ya, sebagaimana maklum, sebagaimana diketahui. Kemudian salatul kusuf, ya, demikian pula salatul kusuf, ya, salat yang dilaksanakan karena terjadinya kusuf, ya, gerhana. Wa nahwuha, dan yang semisalnya dari salat-salat zawat al-asbab yang memiliki sebab-sebab, termasuk ya di dalamnya adalah salat tahiyatul masjid. Kemudian kata beliau selanjutnya, syuriat rahmatan bil ibad wa takhfifan alaihim. Syuriat, yani syuriat hadhihi shalah, yani salat al-khauf ini disyariatkan sebagai salah satu di antara rahmat Allah tabaraka wa ta'ala bil ibad terhadap hamba-hambanya. Wa takhfifan alaihim, dan bentuk ya, meringankan beban atau peringanan beban atas mereka. Fa inna syari'ata kullaha samhatun laisa fiha masyaqqatun. Karena sungguhnya syariat ini seluruhnya, ini syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah syariat yang samhah, yakni syariat yang mudah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, inna hadha din yusrun. Sungguhnya agama ini ya mudah. Mudah di dalam memahaminya, demikian pula mudah di dalam mengamalkannya. Laisa fiha masyaqqatun. Tidak ada ya di dalamnya masyaqqah, beban berat. Ini ya pada asalnya demikian. Kecuali ketika ada sebuah kondisi yang terkadang terkait dengan person tertentu, ya, yang syariat memberikan keringanan, ya, untuk tetap bisa menjalankan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya. Tapi demikian sifat syariat kita, ya, syariat yang mudah. Dan ini termasuk di antara perkara yang patut untuk kita syukuri. Kata beliau selanjutnya, walihada idza syaqqa ba'dul fara'idi ala ba'din nas li'aridin khuffifa anhu. Oleh karenanya, jika sebagian dari syariat ya menjadi sesuatu yang berat atau dirasakan berat bagi sebagian manusia, li'aridin, dikarenakan suatu perkara yang datang, khuffifa anhu, maka diringankan ya atas sebagian dari syariat itu terhadap sebagian manusia tadi. Ini yang kemudian dijadikan salah satu kaidah ya di dalam kaidah syariat ini, bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir, bahwa adanya masyaqqah, kesulitan, ini akan mendatangkan at-taysir, yaitu kemudahan dari syariat. Sebagai contoh misalnya ya, syariat tayammum Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai kemudahan bagi umat ini ketika seseorang tidak mendapati air, ataupun secara fisik tidak memungkinkan untuk bersuci dengan air. Dan tayammum termasuk di antara kekhususan umat ini yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada umat-umat terdahulu. Dalil sebagaimana dalam hadis Jabir ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian dicontohkan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, kama yukhaffafu 'anil marid wal musafiri wa nahwihima bil fitri wal jam'i wa nahwihima. Sebagaimana diberikan keringanan terhadap seorang yang sedang mengalami sakit, dan demikian pula seorang musafir, dan yang semisal dengan dua kondisi manusia ini, bil fitri, untuk berbuka, ini ketika hari-hari berpuasa dari hari-hari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau sedang menempuh safar, maka hendaklah ya, dia mengganti di hari-hari yang lain, yakni ketika dia berbuka dikarenakan salah satu di antara dua keadaan tadi, sakit ataupun safar. Baik. Dan tentu sakit yang dimaksud yakni sakit yang apabila dia menjalankan puasa akan dirasakan masyakkah. Ya, ataupun secara perhitungan medis ya, jika dia berpuasa maka akan memperlambat kesembuhannya. Jadi sakit-sakit yang memiliki keterkaitan ya, jika seorang berpuasa akan berpengaruh terhadap sakitnya. Ya. Adapun sakit-sakit yang tidak terkait dengan itu maka bukan uzur. Contoh misalnya sakit kulit, ya itu bukan uzur untuk seorang berbuka ya, ketika berpuasa. Adapun terkait dengan safar, maka apa yang dinamakan safar ini menjadi rukhsah ya, bagi siapa yang sedang melakukannya, menempuh safar untuk dia berbuka. Ya. Terkecuali ya, jika itu safar maksiat. Ya, maka hal yang demikian bukan uzur untuk dia berbuka. Adapun safar yang sifatnya mubah, apalagi safar dalam rangka tujuan untuk ibadah, maka yang demikian ya, menjadi rukhsah untuk musafir berbuka puasa. Demikian juga termasuk di antara keringanan dari syariat adalah menjamak ya, dari salat-salat yang dibolehkan untuk dijamak ya, zuhur dengan asar ya, maghrib dengan isya. Ketika seseorang mengalami sakit yang dengan sakitnya masyakkah ya, berat bagi dia untuk bisa menjalankan sholat pada waktu-waktunya, maka dibolehkan untuk dia menjamak dari sholat-sholat tadi. Demikian pula ya, bagi musafir ya, diberikan takhfif, keringanan ya, untuk menjamak. Kemudian wanahwihima, demikian pula pada kondisi-kondisi yang semisal dengan orang yang sedang mengalami safar ataupun sakit ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat ya, menunjukkan tentang bagaimana ya, syariat ini diturunkan untuk kebaikan dan kemudahan bagi mereka, yakni hamba-hambanya. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-185, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ataupun mencintai untuk kalian mendapatkan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menginginkan untuk kalian mendapatkan kesulitan. Jadi dengan syariat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk kita mendapatkan kemudahan. Sehingga sekali lagi, jika seorang hamba pada sebuah kondisi menghadapi masyakkah, menghadapi kesulitan, niscaya datang kemudahan dari syariat ini untuk dia tetap bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban dari syariat ini dengan keringanan-keringanan yang Allah berikan padanya. Demikian pula pada surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Ayat yang dikenal di kalangan para ulama dengan ayatul wudu. Karena berisi tentang bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya tata cara berwudu. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menginginkan untuk menjadikan adanya haraj, kesulitan atas diri-diri kalian. Menunjukkan sekali lagi bahwa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kemudahan kita, dan sifat dari syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Kemudian pada surat Al-Hajj di ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atas diri-diri kalian dalam agama ini kesulitan. Yani ketika seorang hamba menghadapi kesulitan, niscaya akan datang bimbingan dari syariat ini, kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankan kewajiban dalam syariat ini. Kemudian wahia, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wahia yakni dhamir hiya di sini kembali kepada pembahasan salat yang kita pelajari, yakni salatul khauf. Wahia yakni salatul khauf sabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Salat khauf ini ada perkara yang telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma. Kata beliau, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza dharabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa idza kunta fihim faqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Makna dari ayat tersebut, wa idza dharabtum fil ard, dan apabila kalian melakukan perjalanan atau bepergian, fil ard, fi di sini bimakna ala, yakni di atas permukaan bumi, falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada dosa atas diri-diri kalian untuk kalian meringkas minas shalah. Dari ya, salat. Min di sini ya, bisa maknanya ya, yakni dari sebagian salat, bukan seluruh salat sebagaimana kita ketahui. Ya, bahwa salat-salat yang boleh untuk dikosor ya, diringkas dari salat lima waktu itu tidak semuanya. Ya, sebagian saja, yakni ya, salat-salat yang rubaiyah, yang jumlah rakaatnya 4. Ya, oleh karena di sini Allah tabaraka wa taala ya mengungkapkan dengan min ya. Allah tidak menyatakan antak suruh salah ya untuk kalian meringkas salat ya, tidak. Baik, salat zuhur, kemudian asar dan isya, itu yang dibolehkan untuk diringkas. Adapun ya, salat maghrib, demikian juga salat fajar atau salat subuh, maka tetap dilaksanakan sesuai dengan sifatnya. Kemudian minas shalah ya, min di sini ya, bisa maknanya menunjukkan sebagian dari salat itu sendiri ya, yakni dari sisi sifat atau tata cara dari salat tersebut sebagiannya diringkas, sebagaimana yang akan kita pelajari pada ya, pembahasan salat khauf ini. Baik. Ini yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau terhadap ayat ini. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jadi tidak mengapa untuk kalian meringkas dari sebagian salat jika kalian khawatir ya, akan diserang oleh orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, juga Al-Imam Sa'di pada tafsirnya ya, rahimahumullah, bahwa ayat ini menggambarkan tentang ghalib keumuman dari safar-safar yang dilakukan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan para sahabatnya ya, yani safar untuk jihad fi sabilillah ya, sehingga kondisi yang sangat mungkin mereka di dalam perjalanan tersebut ya, mendapatkan ancaman serangan dari musuh-musuh kaum muslimin. Baik. Oleh karenanya, syariat untuk mengqasar ini, ya, kalau dilihat dari mafhum ayat ini, seakan ketika kondisi tidak mengkhawatirkan atau kondisi aman, tidak boleh ya untuk diqasar. Oleh karenanya, seorang tabi'in yang bernama Ya'la ibn Umayyah, beliau bertanya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Kata Ya'la ibn Umayyah, innama qala Allah ta'ala, hanyalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berfirman, an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Tidak mengapa untuk kalian meringkas salat atau meringkas sebagian dari salat apabila kalian khawatir mendapatkan serangan dari orang-orang kafir. Kata Ya'la ibn Umayyah, Waqad aminan nas. Sekarang ya, manusia sudah aman, ya, tidak merasakan ya kekhawatiran ya, akan adanya serangan dari orang-orang kafir. Ini yang beliau ya, tanyakan kepada Umar. Jadi mempertanyakan kenapa kok kita ya, juga tetap mengqasar ya, ketika safar. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala an, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku telah merasakan heran perkara yang engkau merasakan heran tentangnya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ketika itu bertanya ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kita lihat manhaj ya para sahabat dan demikian juga ya orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka ya di dalam perkara agama ini menyandarkan ya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala kata Umar, ya Rasulullah, ma lana naqsuru shalah faqad aminna. Wahai Rasulullah, kenapa kita tetap mengqasar salat, yakni dalam safar-safar kita, waqad aminna ya, padahal kita merasakan keamanan. Sementara ayat ini menyebutkan jika kalian takut ya, jika kalian takut untuk diserang oleh orang-orang kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini adalah sadaqah, yakni dibolehkannya atau disyariatkannya untuk mengqasar salat ketika safar. Ini merupakan sadaqah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sedekahkan kepada kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqbalu sadaqatahu. Maka hendaklah kalian terima sedekah darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari riwayat ini menunjukkan sekali lagi bahwa syariat qasar adalah syariat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlakukan bagi para musafirin. Ya. Bahkan di antara para ulama berpendapat bahwa hukum qasar ya, dalam safar ya, adalah wajib ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar-safar beliau tidak pernah itmam ya, tidak pernah yakni menyempurnakan salat-salat yang rubaiyah ya, dilaksanakan 4 rakaat semuanya di qasar. Kemudian pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian hakikat orang-orang kafir. Mereka semua adalah musuh. Meskipun ya, kita mengetahui bahwa orang-orang kafir tidak pada satu ya, hukum atau satu keadaan. Di antara mereka ada yang boleh diperangi ya, di antara mereka ada yang dilarang untuk kita meranginya. Sebagaimana pembagian tentang jenis-jenis orang-orang kafir ya, telah antum ketahui ya, ada 4 jenis, ya, kafir harbi, itu yang dibolehkan untuk diperangi. Kemudian kafir zimmi, ya, kafir yang mau tunduk di bawah aturan pemerintah Islam, ya, dan mereka harus membayar jizyah, ya, kepada pemerintah Islam. Kemudian kafir mu'ahad, yakni orang kafir yang dalam status, ya, perjanjian, ya, kenegaraan antara negara muslimin dengan, ya, negara asal mereka. Ya, kemudian jenis yang keempat, kafir, ya, musta'man atau musta'min, yakni kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Semisal ini contohnya adalah para, ya, turis asing. Adapun contoh yang sebelumnya adalah, ya, para duta-duta dari negeri-negeri kafir. Adapun terkait dengan kafir zimmi, para ulama yang ada di masa kita, ya, mereka berpendapat di masa ini karena tidak adanya futuhat, bahkan kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, bisa dikatakan, ya, tidak ada, ya, kafir zimmi jenis ini, ya, dengan kondisi lemahnya, ya, kaum muslimin, ya, di masa ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Al-ayah. Dan apabila engkau di tengah mereka dan engkau hendak menegakkan salat, ya, yakni untuk memimpin mereka, maka hendaklah, ya, ada sekelompok dari mereka untuk berdiri salat bersamamu. Hingga akhir dari ayat tersebut. Tapi ini dalil dari Alkitab, Al-Quranul Karim, tentang syariat salat khauf. Kata beliau selanjutnya, wa qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Al-imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, sahat salatul khawfi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sittati aujuhin aw sab'atin. Telah sahih salat khauf dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dari 6 wajah, yakni tata cara atau sifat, atau 7 sifat, ya, terkait dengan tata cara salat khauf. Kulluha jaizatun. Semua dari 6 atau 7 tata cara salat khauf tersebut jaizah. Ya, boleh bagi, ya, kaum muslimin untuk melaksanakan yang manapun dari tata cara salat tersebut. Dan dalam sunnah yang datang, ya, secara tanawu', ya, beragam, ya, tata caranya semisal ini, maka hendaklah, ya, seorang muslim, ya, berupaya untuk, ya, menjalankan sunnah-sunnah tadi di dalam ibadahnya. Ya, di antara hikmahnya, ya, untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga. Tidak ada yang ditinggalkan atau dijauhi yang akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah kaum muslimin. Demikian pula, termasuk di antara hikmahnya adalah agar hati seorang hadir di dalam ibadah yang dia jalankan tersebut. Karena jika seorang di dalam menjalankan sunnah yang datang secara beragam ini, dia monoton hanya, ya, mengambil salah satunya, ya, niscaya ini akan, ya, berefek selain tadi ditinggalkannya sunnah-sunnah yang lainnya, ya, akan menjadikan dia di dalam menjalankan ibadah tersebut seperti adat kebiasaan, ya, yang mungkin saja ya, dia lisannya mengucapkan, ya, anggota badannya bergerak, ya, namun hatinya di mana-mana. Tetapi dengan seseorang melakukan sunnah yang datang secara beragam dari Nabi SAW, dia laksanakan ya semuanya, niscaya dengan itu akan hadir kalbunya bahwa saya ya, pada ibadah salat ini akan menjalankan dengan tata cara yang demikian, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk di antara hikmahnya sekali lagi, dengan itu semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjaga. Termasuk di antaranya, ya, bacaan doa iftitah. Ya. Hendaklah seorang berupaya untuk mentanwir, ya, di dalam ya, yakni bacaan iftitahnya dalam salat-salatnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, qauluhu fi hadis Ibnu Umar. Ya, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al hadis al-awwal, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala, kata beliau, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatal khawfi fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduw. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah salat memimpin kami dalam salat khauf pada sebagian hari-hari yang di sana beliau di hari-hari tersebut bertemu musuh. Faqamat, jadi di sini tidak ditayin ya pertempuran apa yang beliau ya melaksanakan salat khauf tersebut. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka ketika itu sekelompok dari para sahabat berdiri ya bersama beliau, yakni di belakang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ta'ifatun bi izail adu, adapun sekelompok yang lainnya ya pada kondisi menghadapi musuh. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat bersama dengan para sahabat yang berada di belakang beliau tersebut ya, sebagian dari sahabat ya, yang ikut di dalam pertempuran tersebut, rakaatan ya, satu rakaat, jadi secara sempurna sampai selesai dari sujud yang kedua dari rakaat tersebut, ini satu rakaat. Thumma dhahabu, kemudian kelompok yang pertama yang telah ya, salat satu rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut ya, meninggalkan posisinya ya. Waja'al akharuna, kemudian datanglah kelompok ya, sahabat yang lainnya yang tadi berjaga. Fasalla bihim rak'atan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, mengimami mereka kelompok yang kedua ini ya, rak'atan ya, satu rakaat. Jadi yang kelompok pertama bersama dengan Nabi satu rakaat, demikian juga dengan kelompok yang kedua. Kata Ibnu Umar selanjutnya, wa qadat at-ta'ifatani rak'atan rak'atan, dan dua kelompok tersebut kemudian mengqadha, yakni ya, sisa salatnya rakaatan rakaatan, yakni kelompok yang pertama ya mengqada satu rakaat, demikian pula kelompok yang kedua ya mengqada satu rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih. Taib. Ya. Kata Ali Imam As-Sa'di rahimahullah, qawlu fi hadis Ibn Umar, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu ila akhir al-hadis. Kata beliau qila, dikatakan ma'nahu, makna dari hadis di atas, annahu shalla bi ta'ifatin rak'atan. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat bersama sekelompok ya dari sahabatnya satu rakaat. Thumma dhahabu wijahal aduwi yahrusuna wa hum fi salatihim. Kemudian kelompok yang telah salat satu rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, mereka meninggalkan posisinya ya untuk kemudian yakni menghadapi musuh menjaga ya Rasulullah dan para sahabat yang belum mendapatkan giliran salat tadi. Ya, wa hum fi salatihim. Dalam keadaan mereka ya pasukan yang berjaga ini ya fi salatihim, masih dalam posisi salat. Dari di sini menunjukkan pada kondisi tersebut ya dibolehkan untuk melakukan gerakan-gerakan yang tertuntut. Bahkan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah pada kitab beliau Al-Ifham syarah ya Umdatul Ahkam ya, pada kondisi dalam peperangan yang betul-betul ya berkecamuk ya, sehingga ya tidak memungkinkan untuk kaum muslimin menjalankan salat khauf ya, maka pada kondisi yang terpaksa ini ya, boleh untuk ditunda ya, walaupun sampai keluar waktunya ya, kata beliau ini sebagaimana terjadi ya ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadapi perang Ahzab. Ya, meskipun ada sebagian di kalangan ulama yang mengatakan bahwa bisa jadi kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu ya, yakni sampai salat Asar setelah keluar waktunya, ini sudah masuk waktu Maghrib. Ya, sebagian ulama berpendapat karena di saat itu belum ada syariat salat khauf. Namun yang dipilih oleh Ali bin Baz rahimahullah ya bahwa kondisi yang ada ketika itu ya sangat sulit untuk bisa menjalankan salat khauf, sehingga akhirnya beliau bersama dengan para sahabat baru bisa melaksanakan salat Asar tatkala sudah masuk waktu Maghrib. Kemudian kata beliau selanjutnya, thumma ja'at ta'ifatul ukhra. Kemudian kelompok yang lain yang tadi berjaga belum salat datang, fa shalla bihim raka'atan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka ya satu rakaat. Thumma qadat at-ta'ifatani ba'da dzalika raka'atan raka'atin. Kemudian setelah itu masing-masing dari dua kelompok tersebut ya menyempurnakan atau menyelesaikan ya kekurangan salatnya satu rakaat, satu rakaat. Jadi kelompok yang pertama yang menyelesaikan kekurangannya satu rakaat ya, kemudian kelompok yang kedua menyelesaikan kekurangannya satu rakaat. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dua rakaat. Demikian juga para sahabat. Kemudian kata Ali bin Sa'd rahimahullah, wa yahtamilu annahu ma'nahu ma'na al-hadith ats-tsani wa huwa hadithu Sahlin. Dan ada kemungkinan makna hadis ini, yakni hadis yang pertama hadis Ibnu Umar, adalah makna hadis yang kedua, yakni hadis Sahal, Sahal ibn Abi Hasmah, yang akan kita baca ya pada bagian atau hadis yang kedua dari bab ini. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.